Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi, wa ala ba'ad. Wa ala al-mu'allifu rahimahullah. La, bal huwa hayyun. Wa ala al-mu'allifu hafizahullah. Bina'ul ka'bati wa dar'u fitnatin azimatin. Al-ka'batu hiya awwalu baytin buniya li'ibadatillahi azza wa jal. Il-arm. Wa ala ta'ala. Bila al-mustan rajim. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام بسم الله والحمد لله Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du qala al-musannifu hafizahullah bina'ul ka'bati wa dar'u fitnatin azimah peristiwa membangun Ka'bah demi menghindari ya dan menghindari fitnah yang begitu besar. Ka'bah adalah merupakan rumah yang pertama kali dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bibakkah." Sesungguhnya rumah pertama kali dibangun untuk ibadah menyembah Allah untuk manusia adalah yang ada di Mekah, mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah yang penuh keberkahan dan sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Maka Ka'bah ya adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun di bumi Allah SWT untuk menyembah Allah. Adapun tempatnya adalah merupakan tempat yang telah Allah siapkan sejak bumi ini ada. Ya, tapi belum dibangun. Al-Imam Bukhari Muslim dalam hadis sahih mereka, dalam kitab mereka Sahihain, dari Abu Dzar mengatakan, kutanya ya Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibuat di bumi? Maka Rasulullah mengatakan Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Setelah itulah baru dibangun Al-Masjidil Aqsa. Jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa 40 tahun. Setelah Ibrahim membangun Ka'bah, maka Ibrahim membangun Al-Masjidil Aqsa. Naam. وقد تعرضت القعبة للأوادي التي زعزعت بنيانها وصدعت جدرانها وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين جرف مكة سيل عرم إن حضر إلى البيت الحرام فأوشكت القعبة منه على الانهيار وكان قد أصابها min qablu hariqun bisababi imra'atin kanat tujammiruha wa kanatil ka'batu ratma fawqa al-qamati patturrat quraishun ila tajadidi bina'iha hirsan ala makanatiha wa hifazan ala hurmatiha wa qad ittafaqat Quraisyun ala alla yudkhilu fi bina'il ka'bati min kasbihim illa tayyiban fala yudkhilu fiha mahra bagiyin wala bai'a riban wala mazlamata ahadi minan nas. Ya. Ka'bah sendiri pernah ya terjadi padanya berbagai macam bentuk musibah yang membuat bangunannya itu menjadi rapuh dan dinding-dindingnya pun hampir runtuh. Sebelum Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus, kira-kira 5 tahun sebelum Rasulullah diutus, artinya umur Nabi ketika itu 35, maka terjadilah banjir besar di negeri Mekah. Ya, air yang turun dan kita ketahui dan orang yang pernah ke Masjidil Haram ke Mekah tahu, Ka'bah adalah merupakan tempat terendah. Sekelilingnya gunung-gunung yang tinggi, ya. Ketika terjadi banjir besar, air turun, ya, hingga sampai ke Ka'bah. Begitu kuatnya air tersebut sehingga membuat dinding-dinding Ka'bah hampir-hampir saja runtuh. Dan sebelumnya juga Ka'bah pernah terbakar. Ada seorang perempuan yang meletakkan, ya, sejenis parfum wangi-wangian, mungkin dari kayu, kayu gaharu atau cendana, dibakar. Terbakarlah kiswahnya, Ka'bah pun terbakar. Dan kala itu Ka'bah masih, ya, berupa batu-batu yang tak ada padanya semen yang merekatnya. Hanyalah merupakan batu-batu di atas tanah yang dibangun. Ya, tak ada padanya semen. Batu-batu ditumpuk-tumpuk di atas tanah, kemudian tambung lagi tanah, batu lagi. Perekatnya hanyalah tanah belaka. Maka terkala dinding Ka'bah ini hampir runtuh, terpaksa Quraisy harus membangun ulang agar terjaga Ka'bah itu sendiri, untuk terjaga kehormatannya. Dan Quraisy telah sepakat dalam membangun Ka'bah ini, mereka tidak memasukkan uang yang haram, hanya uang yang halal saja yang mereka masukkan, ya, guna membeli material Ka'bah ini. Maka mereka tak masukkan ke dalamnya sedikit pun upah daripada pelacuran, karena sebagian mereka punya budak-budak yang disuruh melacur. Mereka mengambil upah daripada hasil melacurkan budak-budak mereka. Mereka juga mengharamkan memasukkan dalam membangun Ka'bah ini uang riba. Dan mereka juga mengharamkan segala macam uang kezaliman yang dengan menzalimi manusia dapat. Maka murni Ka'bah dibangun dari harta-harta mereka yang halal, dari perhiasan-perhiasan istri mereka. Ya. Dan ada satu buah kapal disebutkan dalam kitab sirah yang lain. Kapal tersebut, ya, hancur, kemudian menghantarkan kayu-kayunya ke tepian pantai di Jeddah. Itulah yang mereka ambil untuk menjadi perancah membangun Ka'bah. Naam. Falamma aradat Quraisyun hadamaha tahayyabu wa khafu min an yusibahum adhan li anna aktsarahum shahada mal ladzi hadatsa li ibra li abrahata habasyi indama arada an yahdimal ka'bata faqala lahumul walid ibn al mughirah al makhzumi aturiduna bihadamihal islah amil isaata qalu balil islah faqala innallaha la yuhlikul muslihin wa akhazal mi'wala wa syara'a yahdimu faqala al walidu kumu sa'iduni faqalu la nan taziru ilal qad fa in usibal walidul lan nahdima minha syai'an waradanaha kama kanat wa illam yusibuhu syai'un faqad radiyallahu sun'ana fahadamna. Ya, maka Quraisy bersiap-siap untuk, ya, membangun kembali Ka'bah dan harus dengan memugarnya diruntuhkan bangunan tersebut. Sementara mereka khawatir jangan-jangan perbuatan mereka ini akan mendatangkan azab, bala. Karena kebanyakan mereka menyaksikan bagaimana tentara Abraha Allah hancurkan ketika mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Maka berkatalah salah seorang mereka yang bernama Walid bin Mughirah Al-Makhzumi dari Bani Makhzum, tergantung kepada niat kalian. Bila niat kalian menghancurkan Ka'bah ini untuk membangun ulang, ya, memperbaikinya, tidak untuk menghancurkannya dengan niat yang buruk sebagaimana Abraha, maka tak mengapa, karena Allah Subhanahu wa taala menyenangi kebaikan. Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang ingin memperbaiki. Ya, maka seketika diambillah ketika itu adat untuk menghancurkan, ya, dinding-dinding Ka'bah. Diambillah ketika itu palu gadam, mulailah dihancurkan. Ya, dan dia berkata kepada orang-orang sekitarnya, bantulah saya ini. Kata mereka, tidak, kami tak berani, kami tunggu dulu bagaimana nasibmu besok. Ya, andai kata besok ada apa-apa denganmu, kami akan berhenti, tak bangun, kami kembalikan sebagaimana semula. Mereka tunggu, ya, sampai esok. Ternyata Walid sehat walafiat, segar bugar. Maka mereka tahu bahwa hal ini tidaklah membuat Allah murka. Akhirnya mereka pun membantu Al-Mughirah, ya, Al-Walid bin Mughirah, untuk, ya, meruntuhkan bangunan-bangunan Ka'bah tersebut untuk diperbaiki. Naam. Fa asbaha al-walidu min lailatihi lam yusibuhu syai'un fahadamu ma'ahu wa hum yaqulun Allahumma inna la nuridu illa khairan hatta idzan tahal hadamu bihim ilal asasi asasi Ibrahim alaihissalam abdu ila hijaratin khudrin ka asnimatil ibil akhidun ba'duha bi ba'd. Nah, pada pagi harinya mereka lihat Al-Walid bin Mughirah tak ada apapun yang mengenainya. Maka mereka tahu bahwasanya perbuatan mereka tak salah. Mereka pun segera berbondong-bondong membantu Al-Walid bin Mughirah sambil mereka berkata, "Allahumma inna la nuridu illa khairnya, Tuhan kami tidaklah ingin kecuali kebaikan dengan rumahmu ini." Mereka pun menghancurkan Ka'bah sampai habis kepada pondasinya. Ya, sampailah mereka kepada pondasi yang dibangun Ibrahim al-Khalil. Ya. Dan ketika mereka telah sampai kepada pondasi yang dibangun oleh Ibrahim, ya, mereka dapat di sana ada batu berwarna hijau yang dia saling bertimpa satu sama lain tinggi bagaikan ya punuk unta yang saling yang menimpa antar satu tulang dengan tulang lainnya. Ya. Terus, nah, kamil. Aqama rajulun min Quraisy mimman kana yahdimunha wa adkhala atalatan baina hajaraini minha liqla'a biha ahadahuma falamma taharrakal hajaru tanaqqasa tanaqqasat makkatu bi asriha fantahu an zalikal asas fantahu an zalikal asasi. Ya, maka ada salah seorang laki-laki Quraisy ya yang dia ikut dengan rombongan mereka yang sedang meruntuhkan bangun Ka'bah ini. Ketika dia melihat ada di sana batu warna hijau yang dia merekat bertimpa satu sama lainnya, dia ingin pisahkan batu tersebut, ingin dia bongkar. Ya, dia masukkanlah ketika itu ya alatnya, sejenis gadam atau sejenis apa namanya itu, untuk membuka itu linggis. Ya, tatkala ya dia paksakan untuk memisahkan batu yang bertimpa ini, seketika Makkah pun berguncang. Maka mereka tahu bahwasanya ini jangan diganggu. Seketika mereka pun biarkan ya hal itu, mereka tetap melanjutkan, biarkan pondasi tersebut. Ya, jadi pondasi yang dibangun Ibrahim itu tetap mereka jaga. Tapi sayangnya uang mereka tak cukup, nanti kita bahas. Naam. Wa qad ishtaraka sadatu makkata wa rijalatuha fi a'mali wa rijalatuha fi a'mali al-hadami wal bina'i fa qasamu al-ka'bata wa ja'alu li kulli qabilatin juz'an minha fa kana shiqqul babi li bani Abdul Manaf wa Zuhrah li bani Abdi Manafi wa Zuhrata wa kana ma baina ruknil aswadi war ruknil yamani li bani mahzumin wa qabaila min quraishin in dhammu ilaihim wa kana zahrul ka'bati li bani jumahin wa sahmi bin amr bin hasisi bin ka'bi bin lu'l wa kana bin lu'ay wa kana syaqqul hijri li bani Abdiddar bin Qusay wa li bani Asad bin Al-Uzza bin Qusay wa li bani Adi bin Ka'b bin Lu'ay wa huwa al-Hatim. Ya. Maka setiap daripada pembesar-pembesar kota Makkah, ya, orang-orang terpandang, mereka bersama-sama bergotong royong untuk ya menghancurkan bangunan Ka'bah ini. Ya. Dan mereka telah membagi-bagi tugas. Setiap bagian ada suku yang bertanggung jawab padanya. Bagian pintu Ka'bah yang menghancurkannya Bani Abdi Manaf dan Zuhrah. Ya. Daripada kakek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara rukun Hajar al-Aswad dan rukun Yamani, ya, dinding ini yang menuntukannya adalah Bani Makhzum. dan sebagian kabilah dari Quraisy yang bergabung dengan mereka. Adapun bagian atas Ka'bah yang meruntuhkannya Bani Jumah dan saham Ibnai Amr bin Hasis bin Ka'ab bin Lu'ay. Adapun bagian Hijr Ismail yang meruntuhkannya adalah Bani Abiddar bin Qusay. Ya, adapun Bani Asad bin Uzza bin Qusay dan Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay, mereka juga ikut serta untuk meruntuhkan Al-Hijr yang disebut dengan nama Al-Hatim. Hijr Ismail itu dulu disebut dengan nama Al-Hatim. Kenapa disebut Al-Hatim? Ya, Al-Hatim maknanya adalah dari kata-kata Hatoma. Hatoma itu adalah yang saling bertabrakan satu bersama lain. Karena dahulu kalau orang-orang jahiliyah, kalau mereka mau tawaf, baju mereka itu baju yang haram, mereka buka baju mereka, mereka buang di Al-Hijr. Ya, karena banyaknya bertumpuk-tumpuk baju sehingga mereka menyebutnya dengan nama Al-Hatim, tempat yang bertumpuk-tumpuk padanya baju. Ya. Tapi ingat al-ikhwatu fillah, pada masa Ibrahim Al-Khalil, Hijr yang sekarang kalau antum lihat TV yang belum pernah ke sana, ya, ada namanya Hijr Ismail yang dia setengah lingkaran. Hijr Ismail ini sebagian besarnya dahulu kala bangunan Ka'bah. Ya, bagian daripada Ka'bah. Pada masa Ibrahim ketika Ka'bah ini terbakar kemudian terkena banjir, Quraisy membangun Ka'bah kembali, uang mereka kurang. Maka Hijr ini tidak mereka bangun utuh sebagaimana dahulu kala. Mereka hanya buat bangunan rendah paling seleher kita. Yang menunjukkan itu adalah bagian daripada Ka'bah. Karena itulah tak boleh orang masuk dari celah-celah Hijr ketika tawaf. Karena tawafnya tak sah, tak sempurna dia mengelilingi Ka'bah. Naam. Wa qad syaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'amamihi fil bina' wa naqlil hijarati wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam idzaka 35 sanatan. Ya, dan Nabi turut serta dalam membangun Ka'bah ini bersama paman-pamannya. Dan usia beliau kala itu 35 tahun. Naam. Rawal Syaikhani fi sahihaihima an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا بن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤيا بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم كمل وفي لفظ فما وفي لفظ وفي لفظ لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبيك فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قال أرني إزاري فشده عليه. Ya. Al-Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih mereka dari hadis Jabir bin Abdullah bin semoga Allah meridai keduanya, dia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW dahulu kala tatkala ikut serta dalam memindahkan ya batu-batuan dari hasil Ka'bah yang diruntuhkan, dia ketika itu memakai sarung. Maka berkatalah Abbas pamannya kepada Muhammad, "Wahai anak saudaraku, sekiranya sarungmu ini membuat engkau payah kerja, kau buka dia, ikatkan ke atas pundakmu agar kau lebih gampang. Ya, sarungmu pun ya tidak mengganggu dan tidak kotor." Maka Rasulullah SAW pun membukanya. Maka beliau SAW mengikatkan ujung sarung tersebut di atas kedua pundaknya. Tiba-tiba beliau terjatuh sallallahu alaihi wasallam, tampaklah aurat beliau. Setelah itu maka beliau SAW tak pernah lagi terlihat auratnya. Dalam lafaz lainnya, ketika Ka'bah dibangun, berangkatlah Abbas, paman Nabi SAW dan Nabi, keduanya memindahkan batu-batuan. Berkatalah Abbas kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kau hendaklah jadikan sarungmu itu supaya tak payah bekerja, ikatkan dia di atas pundakmu. Maka Rasulullah terjatuh, ya, kemudian matanya memandang ke atas langit dan dia berkata, arini izari, tolong ya bawakan sarungku. Fasyaddahu alaih, maka Rasulullah pakai dengan kuat agar tak tersingkap. Hanya sekali itulah Rasulullah SAW terlihat auratnya. Sementara kebiasaan masyarakat jahiliyah, biasa mereka mempertontonkan aurat mereka. Ya, sebagaimana kita ketahui, orang-orang yang datang untuk melaksanakan tawaf di rumah Allah, Ka'bah itu, mereka punya etikat, baju yang mereka pakai ini jika berasal daripada yang haram, dari riba, dari hasil pelacuran dan semacamnya, mereka anggap itu haram. Maka mereka tawaf dengan bertelanjang bulat di sekeliling Ka'bah. Laki-laki di siang hari, perempuan di malam hari. Ya, ini tradisi mereka tawaf. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, saja kehidupan beliau benar-benar menjaga aurat beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Falamma balaghatil qabailu fil bunyani maudi al-hajaril aswadi tanaza'u fi man yad'uhu wa kullu qabilatin turidu an tahza bi hadha asy-syarfi hatta kadatil harbu an tashta'ila bainahum fi ardil harami fahuna qamat banu abdiddar wa qarrabu jafnatan mamlu'atan biddami wa ta'aqadat hiya wa banu adi bin ka'b bin lu'ay alal mauti wa adakhalu aydiyahum fi tilkal jafnati fasummu la'atal dam. Ya, terkala kabilah-kabilah tersebut membangun ulang Ka'bah. Ya. Tatkala mereka telah tiba pada posisi Hajarul Aswad, mereka pun berselisih satu sama lain. Setiap kabilah mereka ingin merekalah yang meletakkan Hajarul Aswad pada tempat tersebut karena kemuliaan Hajarul Aswad. Sampai hampir saja terjadi antara mereka peperangan berebut untuk meletakkan Hajarul Aswad. Ya, hampir antara mereka bertikai menumpahkan darah padahal mereka ada di tanah haram. Bahkan telah berdiri suku Bani Abdiddar, mereka ambil ya satu wadah yang telah berisi darah. Biasanya mereka kalau bersumpah untuk mati, mereka ambil wadah, dialirkan padanya darah, darah hewan, ya kambing dan jenisnya. Kemudian mereka mencelupkan tangan-tangan mereka yang berdarah di sana sebagai tanda setia untuk ya bersumpah. Ya, mereka siap mati demi meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Ya. Karena itulah Bani Abdiddar ini ya disebut dengan nama Bani Adi, ya. Bani Adi bin Ka'ab ini disebut dengan nama La'qatad Dam. Suku yang telah melengketkan tangan mereka pada darah, yang menunjukkan mereka, mewajibkan mereka yang paling berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Naam. Pamakasat Quraisyun ala dhalika arba'a layalin aw khamsan hatta alhamallahu ta'ala ahada uqala'ihim wa huwa Abu Umayyah bin Mughirah al-Mahsumi walidu ummil mu'minin Umm Salamah radhiyallahu anha wa kana amizi asanna rajulin fi quraish faqal ya ma'syara quraish ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhulu min babi bani shaybata paradu wa qabilu hadha ar-ra'ya jami'an. Ya, maka 4 malam Quraisy mereka berhenti untuk melanjutkan pembangunan Ka'bah. Ya, karena semuanya mau. Semuanya siap mati untuk meletakkan Hajarul Aswad. Sehingga akhirnya Allah beri ilham salah seorang mereka yang berakal. Dialah yang paling muda, namanya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Dan dia adalah merupakan ayah bagi ibunda kita Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Dia berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, daripada akan bertengkar, sudah begini sajalah. siapa yang pertama kali masuk ke dalam masjid ini dari bab Bani Syaibah, maka dialah yang berhak memutuskan perkara siapa yang paling utama meletakkan dalam sholat ini, supaya tak terjadi perselisihan. Maka mereka pun rela, mereka pun sepakat dengan pendapat ini. Naam. Fashusu abasarahum. Nah. Sahibul aqlil kabir. Sahibul aqlil kabir. Fashusu abasarahum ila babil masjid. Washra abbati a'naku ila man ila man ya tura yakunu hadha ad-dakhilu fa idza bihi sadiqul aminu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu liyukhallisa quraishan min hadha ash-sharr min hadha ash-sharril mustatirin falamma ra'awhu qalu hadha al-aminu radina hadha muhammadun. Ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang begitu sempurna akalnya. Ya. Maka tatkala mereka semua melihat dengan pandangan mata mereka ke pintu masjid, ketika leher-leher mereka ditengadahkan, siapa kira-kira yang paling beruntung masuk dari pintu tersebut? Tiba-tiba masuklah As-Sadiqul Amin, orang yang jujur, yang terpercaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memang ya mengutusnya untuk menyelamatkan Quraisy daripada ya kekacauan ini, peperangan akan berkecamuk. Tatkala mereka melihat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seketika mereka pun berkata, "Hadzal aminu radina." Ini adalah laki-laki yang amanah. Kami rela dia sebagai pemutus perkara. Hadza Muhammad, inilah Muhammad. Naam. Falamma antaha ilaihim akhbaruhul khabara. Falam yalbath Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta a'tahumul halla azim. Faqala sallallahu alaihi wasallam halumma ilayya thawban fa utiya bihi fa akhazal hajaral aswada fa wada'ahu fihi biyadihi syarifati sallallahu alaihi wasallam thumma qala ita'khudh kullu qabilatin binahiyatin minas thawbi thumma irfa'uhu jami'an. Fafa'alu hatta iza balagu bihi maudi'ahu wa du'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa biyadihi syarifati summa bunya alaih. Ya, terkala ya sampai hal ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliaulah yang memutuskan siapa yang paling berhak. Maka Rasulullah menuju ke sana, ya, beliau ingin agar setiap kabilah tersebut dapat kemuliaan ini. Ya. Maka Nabi berkata, "Halumma ilayya thauban," bawalah kepadaku kain. Ya. Dibawakan kepada beliau kain, maka beliau ambil dengan tangan beliau Hajar Aswad, diletakkan di atas kain tersebut. Kemudian kata Nabi, "Kain ini setiap kepala suku hendaklah memegang bagian daripada ujung-ujung kain ini. Kemudian angkatlah ke tempat Hajar Aswad akan diletakkan." Maka mereka pun berbondong-bondong bersama-sama mengangkat Hajar Aswad ini ke tempat yang akan diletakkan padanya sekarang. Setelah berada pada tempat itu, Nabi mengangkat dengan tangannya sendiri dan meletakkan Hajar Aswad, dan di atas itulah kemudian dilanjutkan bangunan. Dengan hal itu selesailah pertikaian mereka dengan kebijaksanaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa hakadha daraa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haraba an Quraisyin bihikmatin laysat fawqaha hikmatun wa kanat muqaddamatun wa kanat muqaddamatu dar'il lil huru dar'ihi lil hurubi wa kanat muqaddimatu dar'ihi wa kanat muqaddimatu dar'ihi lil hurubi والشرور عن الشعوب والأمم بعد النبوة بحكمته وتعاليمه ورفقه وتلطفه في الأمور والإصلاح بين الناس فيكون رحمة للعالمين كما كان رحمة للمتحاسمين والمتحاربين في قوم بسطاء أميين. Ya, dengan ini Nabi SAW berhasil meninggalkan peperangan hampir berkecamuk antara Quraisy dengan kebijaksanaannya yang tak ada di atas itu kebijaksanaan lagi, yang saya hebat kebijaksanaan tersebut. Dan ini adalah merupakan sebagai mukaddimah dari beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sangat berupaya meninggalkan yang namanya peperangan dan berbagai macam keburukan yang akan menimpa satu bangsa. Ini mukadimah sebelum jadi Rasul. Nanti setelah jadi Rasul, ketika Makkah ditaklukkan, kembali dia menjaga agar tak tertumpah darah. Dia katakan, yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Yang masuk ke rumahnya, nutup pintu dan jendela aman, tak diganggu. Yang masuk Masjidil Haram aman. Maka berbondong-bondong orang menutup pintu rumahnya masing-masing. Sebagian ke Masjidil Haram, sebagian ke rumah Abu Sufyan. Dengan itu tak tertumpah darah ketika Makkah ditaklukkan. Kecuali hanya berapa gelintir saja penjahat perang yang Rasulullah suruh untuk dieksekusi mati dimanapun mereka berada. Tak ada bagi mereka maaf, kecuali mereka masuk Islam. Di antaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal, yang dia lari sampai ke Yaman. Kata Nabi, orang-orang ini, disebutkan nama-namanya, dimanapun dapat, walaupun bergantung di kiswah Ka'bah, bunuh. Ya, penjahat perang. Hanya berapa gelintir, sekitar, saya tak ingat jelas berapa jumlah mereka, sekitar 6-7 orang. Ya. Dan yang masuk Islam pun Rasulullah terima. Ikrimah dijemput oleh istrinya. Dia berkata, bang, Rasulullah tak akan pernah menolak orang yang bertobat datang. Masuklah ke dalam Islam, engkau akan selamat. Ikrimah pun kembali kepada Rasulullah SAW. Dan dia masuk Islam. Padahal dia adalah salah satu orang yang diwajibkan Nabi untuk ditumpahkan darahnya dimanapun berada. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah mukaddimah bagaimana Nabi berusaha untuk tidak terjadi peperangan, menjaga keburukan daripada satu bangsa. Ya, dengan hikmahnya, dengan pengajarannya, kelembutannya dalam segala macam urusan. Bagaimana dia dapat memperbaiki hubungan antara manusia yang bertikai. Sungguh dia adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana beliau adalah rahmat bagi orang-orang yang bertikai. Ya. Dan bagi orang-orang yang ingin berperang. Di antara satu kaum yang mereka adalah kaum yang sederhana, badui, sebagian besar mereka tak bisa membaca menulis. Yang keras tabiatnya, tapi Rasulullah dapat melembutkan tabiat mereka. Yang keras kepala, namun Rasulullah dapat melembutkan kekerasan mereka. Naam. Dhiqun nafaqatil halali. Dhiqu. Dhiqun nafaqatil halali. Wa ma'juhdi Quraisyin bi bina'il Ka'bati faqad daqat bihimul nafaqatu tayyibatu an itsmamil baiti ala qawaidi Ibrahim alaihi salam. Fatturu, naam. Fatturu ila an yaqtatitu minhu qid'atan min jihati syamaliyati wa banau ala hadzal juz'i alladhi tajazuhu jidaran qasiran lil i'lam annahu minal baiti wa huwa ma yu'rafu bil hijri. Ya. Ternyata bekal mereka untuk membangun Ka'bah tak cukup. Batu-batunya kurang. Ya. Walaupun mereka telah bersapaya untuk mengumpulkan uang yang halal, tapi tak cukup. Kalau uang haram mungkin banyak. Tapi mereka tahu uang haram tak boleh dimasukkan. Ya. Tak mampu mereka membangun Ka'bah sebagaimana dibangun Ibrahim di atas pondasi Ibrahim yang luas. Jadi Ka'bah itu al-ikhwati fillah sebenarnya lebih besar daripada Ka'bah yang kita lihat sekarang. Tapi lebih pendek. Ya. Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu setengahnya atau 2/3 bagian daripada bangunan Ka'bah. Ya. Pada masa Ibrahim, ketika mereka ingin kembali membangun sebagaimana Ibrahim bangun di atas pondasi Ibrahim, ternyata tak cukup bekal. Apa yang mereka buat? Terpaksalah mereka membuat lebih kecil Ka'bah tersebut. Bentuknya lebih kecil. Ya. Dari bagian arah selatannya, ya, mereka tak bangun. Agar tanda itu bagian dari Ka'bah, mereka hanya membuat dinding saja yang mereka sebut nanti dengan nama Hijr sebagai tanda ini bagian daripada Ka'bah. Ya. Tempat itulah yang sekarang disebut dengan nama Hijr atau Hijr Ismail. Disebut dengan nama Hijr Ismail karena disitulah dahulu Ismail sejarahnya bermula, diletakkan oleh Bunda Hajar. Ya, Hijr Ismail namanya. Jadi tahulah kita bahwasanya Ka'bah itu ketika dibangun Quraisy tak lagi sama dengan apa yang dibangun di atas fondasi Ibrahim karena kurang uang mereka. Tetapi Ka'bah yang pada masa Ibrahim itu tak tinggi, hanya 9 hasta. Tapi luas, besar. Mereka tambahkan ke atas. Tambah lagi 9 hasta, jadi 18 hasta. Pintu pada masa Ibrahim itu ada 2. Pintu timur, pintu barat. Sama rata dengan pondasi. Pada masa Quraisy bangun, mereka buat tinggi pintunya dan dibuat hanya 1 saja. Sehingga tak bisa naik kecuali dengan tangga. Tujuannya supaya tak sembarang orang bisa masuk ke dalam Ka'bah tersebut. Hanya mereka dan orang-orang yang mereka izinkan saja. Jadilah tangga itu, jadilah ya pintu tersebut tinggi, tak dapat dimasuki orang. Sekarang kalau antum tawaf, pintu itu di atas kepala. Ya, bahkan kalaupun kita tangan kita diginikan, yang tinggi mungkin sampai kepada depan pintu. Naam. Wa kana irtifa'ul ka'bati 9 uzru'in ala ahdi Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Wa kana laha babani, babun syarqiyun wa babun ghurbi. Yadkhulun nasu min babin wa yakhruju min al-babil akhar. Falamma banatsha Quraisyun zadu fi irtifa'iha 9 uzru'in ukhra. Azru'in. Azru'in ukhra. Waqtasaru ala babin wahidin wa rafa'u babaha 'anil ardh. Fasara la yus'adu ilaiha illa ala sulamin liyadakhulu man yasha'una liyudakhilu man yasha'una wa yamna'u man yasha'un. Ya, jadi tinggi Ka'bah pada masa Ibrahim itu 9 hasta saja. Itulah yang dibangun oleh Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Kala itu Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah dengan 2 pintu, pintu bagian timur dan pintu bagian barat agar orang masuk. Masuk dari pintu satu, keluar daripada pintu lainnya. Pintu masuk dan pintu keluar. Tatkala Quraisy membangun kembali, mereka tambah tingginya, tambah lagi 9 hasta. Tapi pintu mereka buat jadi 1 saja. Dan mereka ya meninggikan pintu tersebut dari atas tanah. Sehingga tak dapat orang masuk ke pintu Ka'bah kecuali pakai tangga. Tujuannya agar mereka memasukkan siapa yang mereka maui saja. Mereka larang siapa yang mereka mau. Ya, jadilah dia seperti gambar yang sekarang kita lihat. Ya, tapi kita harus paham, ikhwati fillah. Pada masa Abdullah bin Zubair menjadi penguasa di Hijaz setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah. Ya, Yazid wafat, anaknya diangkat sebentar, anaknya masih kecil. Setelah itu anaknya wafat, tak ada khalifah. Lengang, senggang. Ketika itulah Ibnu Zubair memproklamirkan sebagai khalifah dan dibait oleh Ahlu Hijaz. Sehingga dia menguasai Mekah, Madinah dan menguasai Hijaz. Ya, ketika dia berkuasa menjadi khalifah kaum muslimin, maka dia mengembalikan Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, sebagaimana dibangun oleh Ibrahim al-Khalil. Jadi apa yang dibuat Quraisy diruntuhkan oleh Abdullah bin Zubair. Kemudian dia buat Ka'bah sebagaimana ditinggalkan oleh Ismail dan Ibrahim. Pendek dan besar, bangun hijr tersebut di atas pondasi Ibrahim dia buat. Pintunya dia buat 2 kembali. Persis sebagaimana ditinggalkan oleh siapa? Ibrahim al-Khalil. Ketika ya pemerintah di negeri Syam yang dikuasai oleh dinasti Bani Umayyah, ya mereka memilih mengangkat menjadi khalifah ya daripada keturunan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, Marwan bin Hakam. Ya, setelah dia Marwan bin Hakam meninggal, diangkatlah Abdul Malik bin Marwan. Maka Abdul Malik bin Marwan mengutus ketika itu Hajjaj gubernurnya untuk menyerang Abdullah bin Zubair. Datanglah Al-Hajjaj dengan rombongannya, pasukan yang besar, sementara pasukan Abdullah bin Zubair kecil. Abdullah bin Zubair bersembunyi di Ka'bah. Bersembunyi maksudnya dalam Masjidil Haram, mereka jadikan Masjidil Haram sebagai tempat persembunyian dengan pasukannya. Ketika itu dihujanilah oleh Al-Hajjaj ya dalam Masjidil Haram dengan panah-panah berapi sebagaimana tank-tank zaman sekarang. dengan alat-alat pemanah yang namanya menjanik, batu-batu dipanaskan, dibuat api, kemudian dicampakkan sehingga runtuhlah Ka'bah, dindingnya jebol-jebol. Abdullah bin Zubair karena jemaahnya sedikit terbunuh, digantungnya Abdullah bin Zubair, subhanallah, Al-Hajjaj menggantungnya. Dan dia sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair sahabat Nabi. Setelah selesai, maka dia ingin kembali memperbaiki Ka'bah, ya, agar hilang ingatan manusia tentang Abdullah bin Zubair. Maka dia berkata, mengapa kita harus bangun Ka'bah sebagaimana Abdullah bin Zubair? Lebih baik kita bangun Ka'bah sebagaimana ditinggalkan Rasulullah SAW saja, yaitu di atas pondasi yang dibangun oleh Quraisy. Maka dia rubah kembali Ka'bah itu dibangun sebagaimana ditinggalkan oleh Quraisy ketika Rasulullah SAW ya menaklukkan Makkah. Rasulullah sempat ya berkata kepada Ibunda Aisyah, kalaulah kaummu ini bukan orang-orang baru masuk Islam, kuhancurkan Ka'bah itu, kubangun sebagaimana pondasi Ibrahim, tapi lebih baik ditinggalkan Nabi karena khawatir muncul fitnah. Ya, maka pada masa Abdullah bin Zubair dia merasa kuasa, dia bangun sebagaimana yang Nabi inginkan, yang dibuat oleh Ibrahim al-Khalil. Ketika dia kalah dalam peperangan tersebut, ya, maka Al-Hajjaj membangun Ka'bah sebagaimana ditinggalkan oleh orang Quraisy. Jadilah Ka'bah bangunnya lebih tinggi, kembalilah Ka'bah lebih kecil bangunannya, ya, sebagaimana ditinggalkan oleh Quraisy. Jadi yang kita lihat sekarang itu periode setelah dihancurkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, bukan yang ditinggalkan oleh Quraisy. Jelas? Nah, ini berapa sisanya? Terus ya, sikit terus lagi. Rawahus. Rawah Syekhani. Rawah Syekhani fi sahihihima an Aisyata. Fi sahihihima an Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, ya Aisyatu, laula anna qaumaka hadisu ahdi bijahiliyah. Laula anna qaumaki hadisu ahdi bijahiliyati la amartu bil baiti fa hudima fa adkhaltu fih ma ukhrija min wa alzaqtuhu bil ard wa ja'altu lahu babaini baban syarqiyan wa baban ghurbiyan fa balaghtu bihi asasa Ibrahim. Al-Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kitab mereka berdua dari hadis Aisyah, Rasulullah pernah bersabda, wahai Aisyah, kalaulah bukan kamu itu baru saja memeluk agama Islam, mereka baru meninggalkan masa jahiliyah mereka, akan kuperintahkan Ka'bah itu dihancurkan. Dan akan kumasukkan kembali pondasi Ibrahim, dan aku buat Ka'bah itu rendah sebagaimana diperbuat oleh Ibrahim, dan aku akan buat dua pintu pula, pintu timur, pintu barat. Ya, agar aku dapat menyempurnakan membangun Ka'bah di atas pondasi yang dibangun Ibrahim. Kenapa Nabi tinggalkan? Khawatir muncul fitnah besar. Begitu besar Ka'bah di mata orang-orang Quraisy dan kaum musyrikin. Mereka tahu sejarah Ka'bah itu dijaga Allah SWT. Kalaulah Rasulullah perintahkan untuk dihancurkan agar dibangun sebagaimana Ibrahim membangunnya, khawatir Rasulullah nanti mereka akan ya terfitnah dengannya. Untuk menjaga ini, Rasul tetap biarkan sebagaimana ditinggalkan oleh kaum Quraisy. Naam. Baca satu paragraf lagi. Rawi Syaikhani fi sahihaihima an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jidari aminal baiti huwa, qala na'am, qultu falima lam yudkhilu fil baiti, qala lam yudkhiluhu yudkhiluhu fil baiti, qala inna qaumaki qasurat bihimul nafaqatu, qultu fama sya'nu babihi murtafi'an, qala fa'ala dhalika qaumuki liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u, walaula anna qaumaki hadisu ahduhum bil jahiliyyati hadisun ahduhum bil jahiliyati wa akhafu an tunkira qulubuhum an udkhila al jidara an udkhila al jadara fil baiti wa an ulsiqa babahu bil ard, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ya dinding ini, maksudnya al-hijr ini, Hijr Ismail? Apakah dia bagian daripada Ka'bah?" Maka Rasul menjawab, "Ya." Maka Aisyah bertanya, "Mengapa kaummu dahulu tidak masukkannya ke dalam bangunan ketika yakni tidak membangun di atas sebagaimana Ibrahim membangunnya?" Maka Nabi menjawab, "Sesungguhnya dahulu kaummu itu kekurangan ya bekal, kekurangan uang, kekurangan nafkah untuk melanjutkan pembangun Ka'bah sebagaimana Ibrahim membangunnya. Maka mereka buat sekadar yang mereka mampu." Maka aku bertanya, kata Aisyah, "Kenapa pintunya itu dibuat tinggi sekarang oleh Quraisy?" Kata Nabi, "Itu mereka sengaja buat agar mereka masukkan siapa yang mereka mau, mereka larang siapa yang mereka mau." Ya, kalaulah sekiranya kaummu belumlah, kalaulah sekiranya kaummu bukan baru masuk Islam, bukan baru meninggalkan masa jahiliyah mereka, akan kuhancurkan Ka'bah. Tapi aku khawatir nanti hati-hati mereka mengingkari perbuatan ini menjadi fitnah bagi mereka. Padahal aku ingin membangun di atas dinding-dinding ini, maksudnya hijr, bangunan. Dan aku ingin membuat rendah pintunya di atas tanah sebagaimana Ibrahim membangunnya. Wallahu ta'ala alam. Kita tinggalkan faedah-faedah hadis ini. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini, bagaimana Nabi yang mulia SAW dijaga Allah SWT daripada segala macam kotoran-kotoran kebiasaan jahiliyah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulullah Muhammad.